bukan nangka, renana sembarang nangka. Nangka di pesan, renana dari Peringgi. Bukan tua, renana sembarang tua. Semakin tua, renana makin menjadi. Bukan duku, renana sembarang duku. Duku ditanam, renana di kebun kosong. Bukan malu, renana sembarang malu. Malu tersenyum, renana giginya ompong. Ande ca, ande ki, labora, bora bori. Ande ca, ande ki, labora, bora bori. Bukan jagung, renana sembarang jagung. Jagung dibawa, renana pergi berlayar. Bukan bingung, renana sembarang bingung. Utangnya banyak, renana belum terbayar. Bukan jeruk, renana sembarang jeruk. Jeruk berasal, renana dari Lah Bali. Bukan ngantuk, renana sembarang ngantuk. Ngantuk lantaran renana gak dapat kopi. Ande ca, ande ti, labora.